إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إذا telah ketahui bersama bahwa kebodohan akan membawa pada kesesatan, sehingga talabul ilmi adalah sesuatu yang diperintahkan dalam kitab was sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Fa'lam maknanya pelajarilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk berilmu tentang tauhid, disuruh untuk mempelajari la ilaha illallah. Demikian pula Allah banggakan para ulama ahlul ilmi dengan kalimatnya, hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina la ya'lamuun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ikhwani fillah na'azakumullah, perbedaannya seperti seorang yang buta dan seorang yang melihat. Dia bisa melihat mara bahaya yang ada di hadapannya. Dia tahu jalan mana yang bisa dijalaninya dengan menyelamatkan dirinya. Dia tahu mana jurang yang akan menjerumuskan dia dan membinasakan dia, karena dia melihat. Adapun orang yang buta tidak melihat kecuali kegelapan, tidak melihat kecuali hitam, legam, pekat, dia gak ngerti apapun. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yasawi bukan pertanyaan, tetapi maknanya pernyataan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang bodoh. Orang yang tahu tidak sama dengan orang-orang yang tidak tahu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sebelumnya tentang seorang yang qanitun ana al-laili sajidan wa qa'im yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih, Kata Allah, amman huwa qanitun. Apakah orang yang berdiri di tengah malam dengan khusyuk, dengan berdiri dan rukuk, dengan takut kepada Allah dan berharap rahmatnya, apakah sama dengan mereka-mereka yang tidak seperti itu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya orang yang berdiri tengah malam dengan qiyamul lail, rukuk dan sujud, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, adalah orang-orang yang berilmu, kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, dan tahu apa hak-hak Allah, dan kenal juga siapa dirinya yang merupakan hamba Allah, budak yang dimiliki oleh Allah, makhluk, sehingga dia benar-benar menghambakan dirinya pada Allah, sujud dan ruku, menyerahkan diri pada Allah Taala. Dia alim. Allah sebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Inilah alim. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berarti barakallahu fikum, bukanlah dikatakan alim orang yang banyak hafalannya, tetapi kurang amal ibadahnya, tidak dikatakan alim. Seorang anak ditanya apakah api membakar, jawabannya benar. Mesti jawabannya benar. Tetapi ketika dia bermain api di kamarnya, apa kita katakan? Bodoh kamu. Iya kan? Kita katakan anak tadi bodoh. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Bahwa ini berbahaya, akan membakar. Demikian pula orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Bodoh dia. Gak mengerti ilmu yang dimilikinya buat apa. Dia gak ngerti kalau dia punya ilmu untuk apa. Dia gak paham. Kasih. Ini bodoh yang lebih parah daripada mereka-mereka yang sama sekali gak mengerti ilmu. Ini orang mengerti ilmu, tahu dia, tetapi tidak mau beramal. Gak mau membuktikan dalam perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, dalam ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya, perangainya, suluk. Untuk apa dia pelajari hadis demi hadis? Untuk apa dia pelajari sunnah demi sunnah? Tentunya seorang alim harus dalam keadaan amil. Yang alim harus amil. Orang berilmu beramal. Akan berbeda pada pengamalannya. Akan berbeda pada semangat ibadahnya. Akan berbeda pada qiyamul lailnya. Akan berbeda pada puasa-puasa sunnahnya. Qul a'udzubikumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka-mereka yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekian derajat dimuliakan, ditinggikan. Dan tentunya yang dimaksud adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua jenis. Ada ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu nafi', ada ilmu yang ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi zat ilmunya dan dari sisi pemilik ilmunya. Artinya orang yang berilmu tadi, kalau zat ilmunya dari qala Allah wa qala Rasul, maka itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dari Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasulnya, maka itu ilmu nafi'. Tetapi perlu ditinjau dengan tinjauan yang kedua. Apakah ilmu yang pada zatnya bermanfaat ini diamalkan oleh si pelaku atau tidak? Kalau tidak diamalkan oleh si pemilik ilmu tadi, berarti ilmu tadi tidak bermanfaat bagi dia. Pada zatnya bermanfaat. Tetapi orang tersebut tidak memanfaatkannya, maka ilmu tadi tidak bermanfaat bagi dia. Demikian pula sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat juga dari dua sisi ditinjau. Pertama dari zatnya, ilmunya, kalau bukan dari Quran dan Sunnah, bukan pula ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunianya, seperti ilmu seher, seperti ilmu kalam, ilmu mantik, maka itu ilmu yang secara zatnya tidak bermanfaat. Secara zatnya tidak bermanfaat. Bahkan memiliki madarat. Kata Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandak. Siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Siapa yang memiliki atau mempelajari ilmu kalam, dia akan sesat. Hadirin hadzakumullah. Ilmu yang seperti ini apa perlunya dipelajari? Ilmu yang secara zatnya tidak bermanfaat, maka enggak perlu ditanya. Enggak perlu ditanya untuk apa ilmu itu, enggak perlu. Sebab enggak bermanfaat pada zatnya. Niatmu apapun tidak bermanfaat sama sekali. Ngapain? Oh, sekedar tahu saja, buang waktu. Itu kalau kamu enggak terbawa. Kalau ternyata terbawa, astagfirullah. Tinjauan kedua dari orangnya. Walaupun ilmunya bermanfaat dari Quran dan Sunnah, tetapi kalau orangnya mempelajarinya tidak untuk diamalkan, maka tentunya ghairu nafi', tidak bermanfaat juga. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati, Allah banggakan orang-orang yang berilmu karena mereka beramal dengan ilmunya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah banggakan mereka-mereka yang beribadah di tengah malam dengan ruku dan sujud, dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan pula dalam ayat lainnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau ada orang berilmu tapi enggak takut pada Allah, berani bermaksiat, na'udzubillah, berarti dipertanyakan dia punya ilmu atau tidak dia. Kalau dia alim, harusnya dia kenal Allah. Kalau dia alim, harusnya dia kenal Rasulullah, dan dia kenal ajaran-ajaran Allah, ayat-ayat Allah, syariat Allah, yang mestinya dia akan takut kepada Allah. Enggak berani melanggar syariatnya, enggak berani melanggar sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Enggak berani dia melanggar halal dan haram. Berarti dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dia takut kepada Allah dengan kembalinya kepada Allah. Itu yang kenal. Kalau yang tidak kenal, ada yang takut kepada Allah katanya, tapi larinya tidak kepada Allah, berarti dia jahil, enggak kenal Allah. Ada yang kenal Allah, katanya Allah Arhamar Rahimin, Maha Pengampun, Maha Penyayang, sehingga enggak takut. Berarti enggak kenal Allah. Kenal satu sisi, enggak kenal sisi lain. Kenal satu sifat, enggak kenal sifat lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang mulia. Allah Arhamar Rahimin, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi Allah juga menyatakan dirinya, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sehingga tidak dipisahkan antara rasa takut dan rasa harap. Takut kepada Allah, tapi berharapnya kepada Allah. Takut kepada Allah, tapi berlindungnya kepada Allah. Ini orang yang kenal Allah. Bahkan disebutkan dalam lafaz doanya Rasulullah SAW, a'udzu bika minka. Aku berlindung dari engkau kepada engkau. Ini dari azabmu dengan rahmatmu. Qul inna a'udzubikumullah a'udzu biridhaka min ghadabik. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari azab-Mu, dari kemurkaan-Mu. Karena takut kepada kemurkaan Allah, tapi berharap kalau Allah mau memaafkan, mau meridhai. Maka qul inna a'udzubikumullah, rasa takut dan rasa harap harus tetap ada. Dan ini orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan ketika mencari ilmu yang nafi', juga harus mencari sumber-sumber yang bersih. Mempelajari Quran wa sunnah dari para ulama, para ashabul hadis, para ahli sunnah, mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan dari mereka-mereka yang memiliki berbagai macam kekurangan-kekurangan dari sisi amanah. Hadirin yang dirahmati Rasulullah SAW menyatakan tentang keutamaan orang-orang yang lebih besar, yang lebih tua dari kita. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari kita, bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menyayang yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Wa ya'rif li'alimina. Ternyata dalam lafaz lain disebutkan dalam musnad dan juga dalam mustadrak Imam Hakim, disebutkan dengan lafaz yang berikutnya, wa ya'rif li'ulama'ina, tidak termasuk golongan kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali hak-hak ulama, hak-hak alim, orang-orang yang berilmu. Apa hak mereka? Hak mereka untuk kita muliakan mereka, untuk kita ambil ilmu dari mereka, untuk bertanya kepada mereka sesuai dengan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk apa Allah puji mereka? Innama yasallahu min ibadihi al-ulama. Untuk apa Allah puji dengan kalimat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat? Allah mengangkat derajat mereka yang berilmu. Untuk apa? Agar kalian ikut mereka, duduk bersimpuh di hadapan mereka, minta ilmu, minta bimbingan, minta diajari. Musa alaihi salam wa huwa nabi rasul yuha ilaih, tetap bertanya, ya Rabb, adakah orang yang lebih alim dariku? Kata Allah, ada di tempat yang begini-begini. Dicari oleh Musa alaihi salam untuk belajar. Setelah ketemu dikatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Bolehkah aku ikut engkau dengan maksud tu'allimuni, ajari aku, mimma 'allimta rusda, ajari aku apa yang engkau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelurusan. Belajar, cari. Musa alaihi salam mencari siapa yang lebih alim, aku ingin belajar. Musa alaihi salam. Qul inna a'udzubikumullah, kata para ulama, seorang dikatakan berilmu ketika dia masih tetap belajar. Ketika dia berhenti belajar dan berkata, aku sudah cukup ilmuku, maka saat itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Lihat, ini ke dalam hilyatul ilmu. Hilyah atau dalam penghalang-penghalang mencari ilmu. Awaiqus salaf, Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim, disebutkan dengan kalimat, seorang dikatakan berilmu selama dia masih terus belajar. Ketika berhenti belajar, merasa diri sudah cukup, maka ketika itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Sehingga yang namanya alim tidak pernah merasa cukup ilmunya. Seorang yang berilmu selalu merasa, saya masih kurang, saya masih kurang, masih kurang. Al-ilmu syarat salasata asbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Jengkal pertama sombong. Nyampe jengkal kedua mulai tawadhu. Begitu sampai jengkal ketiga sadar bahwa dirinya belum tahu apa-apa. Yang terbanyak sekarang ini adalah Abu Syibrin. Ihdaru Abu Syibrin, hati-hati dengan Abu Syibrin. Golongan yang baru sejengkal merasa diri alim, merasa diri ulama, merasa diri punya ini, punya itu. Saya tahu, saya alim, saya hafal. Haula yang dijuluki dengan Abu Syibrin masih jengkal pertama. Adapun ketika jengkal kedua mulai tawadhu, mulai tidak sombong, merasa bahwa dirinya dalam keadaan masih butuh. Sampai ketika jengkal ketiga dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Kenapa sudah melihat lautan ilmu yang demikian luasnya? Sekian ini ilmu, berarti saya belum tahu apa-apa. Qanibidina azakumullah. Yang selalu bermain pencak silat itu mereka-mereka yang Abu Syibrin. Debat sana, debat sini. Berasa bisa membantah ini sehingga debat-debat. Ngapain? Ulamanya alim, Imam Malik gak mau diajak debat. Hayya bina ilal hanud. Mari kita ke warung itu. Kita duduk sejenak. Mau apa? Kata Imam Malik. Uhajulaka. Wanta tuhaju. Aku memberikan argumenku dan kau memberikan argumenku. Ngapain? Kalau aku kalah, gimana? Kau ikut aku. Kalau aku sudah ikut engkau, ternyata kita berdua ketemu orang ketiga kita kalah. Kau gimana? Ya, kita ikut dia. Araka tantaqilu min dinin ila din. Kata Imam Malik, aku melihat engkau itu berpindah dari satu agama ke agama lain. Kalau engkau masih bingung dengan agamamu, cari sendiri. Aku sudah yakin dengan agamaku. Tidak ada waktu untuk debat-debat, untuk bantah-bantahan. Abu Syibrin merasa bisa, merasa pede bahwa dia bisa membantah ahlul bidah, kelompok sesat. Akhirnya imam membuang waktu, wa imam dianya terbawa. Karena memang i'tazaza sahibul bid'ah anit taubah. Karena Allah SWT ihtajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi kelompok-kelompok sesat dari hidayah, dari taubat. Artinya sulitnya mereka untuk kembali. Ikhwani bidina azakumullah. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menasehati dan mengingatkan kepada mereka-mereka yang ingin mencari ilmu. Ingat, fasadun nas idza ja'al ilmu min qibal as-saghir ista'sa 'alaihi al-kabir. Rusaknya masyarakat adalah ketika datangnya ilmu dari orang-orang kecil maka ditentang oleh orang-orang besar. Wa salahun nas, dan baiknya manusia adalah ketika datang ilmu min kibalil kabir, dari sisi orang besar, maka diikuti oleh orang-orang kecil. Mirip dengan ucapan ini, ucapan Ibnu Mas'ud. Bahkan lebih jelas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalun nas bi khairin, manusia akan tetap dalam keadaan baik. Ma akhadul ilma min akabirihim wa an umanaihim wa ulama'ihim. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil dari orang-orang besarnya, orang-orang yang amanah dan orang-orang yang berilmu, ulama, umana dan kubara, akabir. Qulina'azakumullah. Fa idza akhadhu min syirarihim halaku. Kalau mengambil dari syirarihim, dari orang-orang jeleknya, akan binasa manusia. Diajarkan oleh para sahabat untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang jelas. Kabirun fil ilmi, kabirun fis sinni, wa amin. Besar ilmunya, besar umurnya, besar pengalamannya, dan juga amin, terpercaya, jujur. Kalau orang terkenal kadzib, terkenal dia seorang yang dalam keadaan jahil, pas-pasan, atau bahkan terkenal dia adalah orang-orang yang na'udzubillah memiliki berbagai macam syubhat-syubhat. Ini qulna na'azakumullah halaku, akan binasa manusia kalau mengambil ilmu dari yang demikian. Maka ambillah ilmu dari orang-orang yang memiliki tiga ciri ini yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Orang-orang besar, ini besar umurnya, sudah tua dalam ilmu, sudah berpengalaman banyak, dan terpercaya umana wa ulama, dan berilmu. Untuk apa tua kalau enggak berilmu? Tetapi maknanya, kata para ulama, makna ucapan ini adalah tasyayyaba 'alal 'ilm, memutih rambutnya di atas ilmu. Ini yang sudah mapan, bukan anak kemarin, bukan karbitan. Daurah 2 minggu jadi da'i. Pesantren kilat mencetak da'i-da'i. Berapa lama? 1 bulan. Masya Allah. 1 bulan jadi da'i. Mereka-mereka sudah belajar sekian tahun, sekian puluh tahun, masih merasa bahwa anak talibul ilmi. Saya pencari ilmu. Dan ketika menyampaikan terpaksa, karena enggak ada para ulama yang bisa menyampaikannya, maka dia penyambung lidah para ulama, membacakan kitab para ulama. Tidak merasa kalau saya ulama, enggak. Tapi menyampaikan, membacakan ucapan para ulama, menyambung lidah para ulama, sebagai duta-duta ulama. Qanibudin a'azakumullakum muslimi yang saya hormati. Disebutkan bahwasanya sunnah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah warisan yang terbesar. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-anbiya ma warasu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu? Akhadahu bihawdin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil warisan terbesar. Dan perbedaannya dengan warisan-warisan harta, ketika mereka mengambil, habis. Masih banyak yang belum kebagian. Tetapi warisan ilmu, alhamdulillah, berbeda dengan warisan harta. Seluruh manusia di seluruh dunia sepanjang masa mengambil ilmu tadi, tidak akan habis. Yang ini mengambil seluruh manusia. Mengambil dan sepanjang masa sampai akhir zaman. Mengambil warisan tadi, tidak pernah habis. Dan siapapun bisa mengambilnya, kalau dia mau. Tetapi ketika ditawarkan, sebagian besar manusia enggan untuk menerimanya. Coba kalau diumumkan ada pembagian marma mata ini, kalau ada pembagian daging, paha, kambing di masjid, misalnya mereka berduyun-duyun berdatangan, berebut. Ada pembagian sedekah 50 ribu, rebutan mereka berdatangan berduyun-duyun. Wahai kaum muslimin, di masjid ini dibagikan ilmu. Tidak yang datang. Kenapa? Tidak mengetahui nilai sebuah ilmu. Tidak mengetahui nilai sebuah ilmu. Padahal, ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya ilmu lebih tinggi dari harta dunia seluruhnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi subhanallah, ketika mereka ditawarkan warisan Rasulullah SAW, beberapa ulama ada yang berkata dengan bahasa warisan, baik muslimin, nanti malam di masjid ada pembagian warisan, warisan Rasulullah SAW. Berduyun-duyun mereka datang semuanya. Dikira apa warisan Rasulullah SAW? Ternyata tidak ada pembagian, yang ada pengajian. Mana? Katanya ada pembagian warisan Rasulullah SAW. Mana? Orang tua tadi alim, kenapa berdusta? Ya Syekh, engkau berdusta kepada kami pembagian warisan. Siapa yang berdusta? Aku menyatakan pembagian warisan karena Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar dan dirham. Rasulullah SAW mewariskan ilmu dan inilah ilmu. Bingung mereka karena mereka ahlu dunia, yang dicari cuma dunia, yang dibayangkan cuma dunia. Ketika mendengar pembagian dikira dunia. Mereka para ulama, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang dimuliakan dengan ilmu yang dipelajarinya. Semakin dia berilmu, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-ulama au innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris nabi. Ini juga kemuliaan. Demikian pula ikhwan fillah na'azakumullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashabal hadis fa'azzama fi 'aini Rasulillah. Siapa yang memuliakan para ulama ashabul hadis, maka dia akan diridhai oleh Rasulullah atau di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Fadl Ibn Ahmad Az-Zabidi rahimahullah, aku mendengar Imam Ahmad berkata, waqad aqbala ashabul hadis, ketika melihat para pencari-pencari ilmu dari kalangan ashabul hadis, wa ma'hum bi aydihim al-mahabir, di tangan-tangan mereka ada tinta dan pena, mereka membawa catatan-catatan, membawa pena, membawa tinta, maka fa'awma bi yadihi ilaihim. Imam Ahmad mengisyaratkan dengan tangannya pada mereka, lihat mereka, haula au hadhihi surujul Islam, itulah pelita-pelita Islam. Man, siapa pelita-pelita Islam? Cahaya-cahaya Islam. Ashabul hadis yang mencatat hadis, menghafalkan hadis, mempelajari hadis, mencari dengan menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan satu hadis. Haula surujul Islam, merekalah pelita-pelita Islam, cahaya-cahaya Islam. Qanibdin a'azakumullah. Maka dikatakan oleh para ulama yang lain, di antaranya disampaikan oleh Salih Ibn Muhammad Ar-Razi rahimahullah, ketika ditanya tentang siapa golongan yang akan selamat, dijawab, illam yakun ashabul hadithi fala adri manil abdal. Ditanya tentang budala atau budala, ini istilah mereka, istilah sufi, yakni wali-wali, wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Dijawab dengan jawaban yang sama, kalau bukan mereka para ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan mereka para orang-orang yang berilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, mengambil hadis, kalau bukan mereka wali-wali Allah, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa al-budala, siapa wali-wali Allah kalau bukan mereka. Subhanallah, dikatakan awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ahli Sunnah, Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah, menyatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu nabiyya hayyan. Kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat seorang dari kalangan ahlul hadis, ahlul hadis adalah orang yang alim bil hadis, seakan-akan aku melihat Rasulullah hidup, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW hidup. Kenapa? Setiap ditanya apapun oleh Rasulullah, ditanya masalah fikih bagaimana, salatin bagaimana, haddatsana fulan qala Rasulullah, bagaimana masalah akidah seperti ini, dalam masalah itu ada ucapan Rasulullah, qala Rasulullah. Bertanya apapun pada dia, dijawabannya dengan hadis. Hadisnya siapa? Hadis Rasulullah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang yang dikatakan Nabi, atau seperti seorang Nabi hidup kembali. Kenapa? Karena ucapannya ucapan Nabi semuanya. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Bahkan ada para ulama yang menulis di kitabnya, isinya kitab hadis, kumpulan hadis semuanya ditulis di awal kitabnya. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya? Maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulun yatakallam. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya? Maka seakan-akan di rumahnya ada Rasul yang berbicara. Mau tanya tentang fikih, buka bab fikih. Mau tanya tentang salat, buka bab salat. Mau tanya tentang wudu, buka bab wudu. Semuanya qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul. Mau tanya bab akhlak, buka bab akhlak. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Silakan tanya. Barang siapa yang mau tanya pada Rasulullah, alhamdulillah bisa tanya pada kitab-kitab tersebut. Qanibirina'azakumullah. Apalagi kalau ternyata bentuknya bukan kitab, orangnya masih hidup. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam, betapa nikmatnya. Tinggal tanya qala Rasulullah. Qanibirina'azakumullah. Demikian mulianya mereka-mereka yang dikatakan alim ahlul haji. Dan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, merekalah yang kemungkinan besar. Qanibirina azakumullah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang akan selamat. Siapakah golongan yang selamat? Hum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa ta'ifatul mansurah yang ditolong oleh Allah? Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa golongan yang dikatakan begini, dikatakan begitu, dimuliakan dalam Quran dan Sunnah? Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Itu jawaban dari sekian para ulama. Berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya final kecuali satu. Firqatun najiyah. Siapa? Para sahabat. Kemudian siapa? Para ashabul hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan tetap ada pada umatku golongan yang tegak di atas kebenaran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata para ulama, kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Qul a'udzukum Allah. Siapa ahlus sunnah? Mereka ahlus sunnah. Ashabul hadis. Karena sunnah yang dibawa oleh mereka adalah perahu keselamatan. Sunnah yang dibawa oleh mereka adalah safinatun nuh, man rakibaha najah. Seperti perahu Nabi Nuh, siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang tidak menaikinya tenggelam dia dalam banjir. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka inti dari pembahasan kita adalah semangatlah untuk belajar, dan carilah dari ahlinya, dari para ulama, ahlul hadis, ahlul ilm, orang-orang yang umana, orang-orang yang terpercaya. Jangan sembarangan. Kita mau minum, kita cari yang paling jernih, yang paling bersih, baru kita minum. Mau makan pun demikian, kita cari mana yang bersih, baru kita makan. Kenapa? Takut rusak badan kita, takut sakit. Kenapa urusan agama gak milih sembarangan dimakan oleh dia? Dari kanan dimakan, dari kiri dimakan, dari depan dimakan. Katanya juga dimakan. Konon katanya juga diambil. Sembarangan. Kalau sakit, bukan badannya yang sakit, agamanya yang rusak. Kalau agama rusak, ancamannya terus menerus. Mengerikan. Mana lebih penting? Kesehatan badan atau kesehatan agama? Jawabannya saya yakin semua benar. Kalau dikasih ulangan 100 semua jawabannya. Ya jelas. Ya, agama lebih penting daripada badan kita. Tapi kenapa? Perhatian sebagian besar manusia pada kesehatan badannya. Hati-hati. Mau minum, hati-hati. Mau makan, hati-hati. Harus cari yang bersih, cari yang jernih, cari yang sehat. Lah kenapa ketika belajar mencari ilmu gak seperti itu? Sembarangan, serampangan. Ini keanehan. Tidak mencari yang bersih, yang jernih dari para ulamanya, para ahlinya, umana'uhum wa kubara atau akabiruhum wa umana'uhum wa ulama'uhum. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi nasihat, menjadi perkara yang terus mengingatkan kita agar terus semangat belajar dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu, dan terus berupaya diamalkan, diamalkan, diamalkan. Semoga memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga memberikan ashabatul istiqamah ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.